warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyra ikhwani azani Allah wa iyakum, alhamdulillah nahmadullah wa nashkuruh, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat-Nya kepada kita yang sungguh kita tidak akan mampu menghitung dan membilang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah kita menginginkan semoga Allah taala langgengkan limpahan nikmat-Nya kepada kita, dan kita mengharap untuk semakin ditambah nikmat Allah kepada kita. Tentunya setelah kita berusaha berupaya untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala tersebut. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan untuk kalian. Namun jika kalian kufur, sungguhnya azabku amatlah pedih. Sehingga nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah akan Allah cabut, tidaklah akan Allah ambil dari diri kita, kemudian diganti dengan azab, kecuali kita sendiri yang merubahnya. Kapan itu? Ketika nikmat Allah Ta'ala tidak lagi kita syukuri. Nikmat Allah tidak lagi kita gunakan dalam ketaatan, namun justru kemaksiatan dan pelanggaran, dosa. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, dzalika bi'annallah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian Allah Ta'ala tidak akan merubah satu nikmat pun yang Allah Ta'ala telah limpahkan kepada sebuah kaum hingga kaum itu sendiri yang merubah keadaan mereka. Yakni kapan sebuah kaum itu merubah nikmatnya Allah sehingga menjadi sebab azab? Ketika kaum itu tidak lagi mensyukurinya. Yang awalnya bersyukur, kemudian tidaklah kemudian bersyukur. Yang awalnya taat, kemudian tidak lagi mau taat, justru maksiat. Yang awalnya beribadah kepada Allah, justru mereka rubah menjadi kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna sebuah kaum merubah keadaan mereka, sehingga pun Allah Ta'ala merubah dari nikmat dirubah menjadi azab, wa na'udzubillah. Maka sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan tadi, la in syakartum lazidannakum, kalau kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah untuk kalian nikmat. Wa la in kafartum, namun jika kalian kufur, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Maka semaksimal mungkin sekuat daya dan tenaga, termasuk adalah doa mohon hidayah, bimbingan Allah untuk kita berusaha menempuh jalan keselamatan, yakni ada pada ketaatan, menghindarkan diri dari kedurhakaan kepada Allah, dari bermaksiat dan dosa. Karena pada dasarnya kita tidak ingin celaka, kita tidak ingin sengsara, kita tidak ingin binasa, bahkan kita tidak ingin diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika keinginan itu memang jujur dan benar dari diri-diri kita, sudah semestinya untuk kita sertai doa-doa kita mohon kepada Allah keselamatan, penjagaan, bimbingan, hidayah dan taufiknya. Juga adalah usaha. Usaha kita untuk kita menyelamatkan diri dari berbagai godaan yang seringkali mengajak kita terseret, terjatuh dalam berbagai kelimang dosa. Maka di antara usaha kita agar kita terbimbing dan kita terjauhkan dari fitnah, berbagai fitnah yang menyeret kita terjatuh dalam berbagai pelanggaran, berbagai kemaksiatan dan dosa, kita membekali diri dengan bimbingan ilmu, memperkuat iman, menambah cahaya dalam kalbu kita, cahaya ilmu, cahaya petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kemudian Allah taala akan mudahkan kita untuk kita meraih takwa. Allah mudahkan kita untuk kita menjalani apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang berusaha, berupaya menempuh petunjuk, zadahum huda, Allah tambah untuk mereka petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tambahkan petunjuk baginya, wa atahum taqwahum, dan Allah akan memberikan kepada mereka, mendatangkan kepada mereka ketakwaan mereka. Allah mudahkan, Allah tolong, Allah bantu untuk hambanya yang senantiasa ingin menempuh petunjuk tersebut bisa berjalan di atas ketakwaan hingga mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan ini adalah membutuhkan kesungguhan, keseriusan, kesabaran. Kenapa demikian? Karena sama halnya dengan berbagai godaan, itu terus datang kepada kita silih berganti, tiada henti-hentinya. Ditambah godaan syaitan, bisikan syaitan, dan dari diri kita ada hawa nafsu. Inna nafsa la'amartum bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengajaknya kepada yang jelek. Dan syaitan sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, innama ya'mur syaitan. Tidak lain syaitan mengajak kepada falsai wal mungkar, kepada kejelekan dan kemungkaran. Innama yad'u hizbahu liyakun min ashabi sa'ir. Tidak lain ajakan syaitan itu adalah mengajak golongannya untuk menjadi penduduk neraka sa'ir. Tentunya diajaknya terseret ke dalam berbagai dosa kemaksiatan. Maka kita ekstra hati-hati sehingga Allah Ta'ala menyatakan, inna syaitana lakum adu, Fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah bagi kalian musuh. Jadikanlah dia benar-benar musuh. Sehingga setiap saat kita ini diintai oleh musuh kita. Kalau kita lengah, akan menjadi mangsanya. Bahkan menjadi korbannya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang terus membisik-bisikkan ke dadanya manusia. Inna wa'adallahi haq fala taghurannakumul hayatud dunya wala yaghurannakum billahil gharur. Sesungguhnya janji Allah itu adalah hak. Janjinya Allah itu adalah benar. Tidak akan diselisih oleh Allah. Siapa yang bertakwa, siapa yang iman dan amal saleh, Allah Ta'ala menjanjikan baginya pahala surga. Berupa kebahagiaan yang hakiki. Ini pasti. Untuk itu Allah Ta'ala menyatakan untuk kita bisa meraih janjinya Allah tersebut. Di mana janji Allah adalah hak. Maka kata Allah Ta'ala melanjutkan. Fala taghurannakumul hayatud dunya. Janganlah kehidupan dunia ini menipu kalian. Wala yaghurannakum billahil ghurur. Dan janganlah syaitan tukang menipu itu bisa menipu dan melalaikan kalian dari Allah. 6. Itulah ikhwan jazakumullah, pentingnya dibutuhkannya usaha, kesungguhan, mujahadah, kesabaran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa inna Allah la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mujahadah itu dari kata jahada yujahidu, yakni mencurahkan segenap kemampuan, segenap daya dan upayanya, fina, di jalan kami, kata Allah, mencurahkan kesungguhan, bermujahadah, menjaga semangatnya jalan-jalan Allah. Lanah dia naun subulana. Maka kami akan memberikan petunjuk kepada mereka. Kepada jalan-jalan kami, kata Allah. Ditunjukkan oleh Allah kepada jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan kebenaran. Wa inna allaha la ma'al muhsinin. Dan sungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang ihsan. Yang berbuat baik. Baik menunaikan haknya Allah, baik sesama manusia menunaikan hak-hak sama manusia. Wa inna allaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang berbuat baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Maka mengingatkan kita untuk memang terus kita siaga, sabar dan musabaroh, sabar dan mentapi kesabaran, sungguhan, karena memang adanya pertempuran antara al-haq dan al-batil terus nantiasa tidak pernah berhenti. Datang kepada kita menawarkan satu sisi al-haq, satu sisi al-batil. Kalau kita lemah, kalau kita tidak siaga, kalau kita lengah, maka sangat rawan kita akan terseret, terbawa arus kebatilan. Dari diri kita ada hawa nafsu, dari luar ada bisikan-bisikan syaitan, baik syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia, yang Allah Ta'ala telah menyatakan yuhi ba'duhum zuhrufal qawli hurura, yuhi ba'duhum ba'du zuhrufal qawli hurura. Saling mereka kerjasama, syaitan diantara syaitan, baik jin ataupun manusia, dengan berbagai ucapan-ucapan yang indah namun menipu. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah, sekali lagi, memperkuat benteng keimanan, memperkokoh benteng keimanan untuk kemudian Allah mudahkan kita ke dalam ketakwaan, itu harus sering diusahakan, diupayakan. Selain kita juga terus berdoa, mohon kepada Allah. Karena Allah Ta'ala telah berjanji, Ud'uni astajib lakum. Memintalah kalian kepada aku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian doa Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, baik dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul. Doa minta kekokohan, kesabatan untuk diberi petunjuk, untuk dijauhkan dari penyimpangan. Nah, dan di antara sebaik-baik usaha itu adalah kita terus membekali ilmu. Tafaqquh fi dinillah, belajar agamanya Allah, terus bermajlis ilm, berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Jaga pergaulannya. Dengan terjaganya pergaulan, terjagalah pandangan, terjagalah ucapan, terjagalah langkah kaki, terjagalah hati. Binillah, dengan izin Allah. Karena kapan rusak pergaulan kita, minimalnya racun-racun itu akan ke kita, mengenai kita. Pendengaran kita mendengar suara-suara yang enggak bagus. Penglihatan kita melihat pandangan-pandangan yang enggak bagus. Ucapan kita, terkadang lisan kita harus menyesuaikan karena lingkungan tidak baik. Akhirnya terucap ucapan-ucapan yang tidak baik pula. Belum hati akan terkotori. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, sehingga Allah Ta'ala pun memerintahkan kita untuk sabar bersama dengan adanya orang-orang yang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang beribadah, senantiasa berdoa, mengingat Allah, bersama dengan orang-orang yang sabar, terus-menerus taklim, pengajian, mempraktikkan ilmunya, perlu kesabaran. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'asyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Wasbir nafsak, sabarkanlah dirimu, ma'alladina yad'una rabbahum, bersama terus senantiasa bersama dengan orang-orang yang mereka beribadah, berdoa, berzikir, mengisi hari-harinya, waktunya, ketaatan kepada Allah, bil asyi wal ghadati wal asyi, di waktu pagi maupun petang. Wala ta'du aynaka anhum, jangan kamu palingkan pandangan matamu dari mereka. Jangan kamu pisahkan dirimu dari mereka. Jelas mereka orang baik, lingkungan baik, mengajak kepada kebaikan, mengajak kita untuk mudah ke dalam kebaikan. Jangan tinggalkan mereka. Terus bergaulah dengan mereka, teruslah bersama dengan mereka. Supaya kita dimudahkan kepada kebaikan pula. Wala ta'du aynaka turidu zinatal hayati dunya, jangan kamu palingkan dari mereka dirimu, hanya sekedar kamu ingin merasakan lezat manisnya perhiasan dunia. Kadang demikian, godaan datang kepada kita, dunia menawarkan kita. Nah, cuman masalahnya, risikonya kita harus pisah dengan orang-orang baik. Kita harus tinggalkan orang-orang baik, lingkungan baik, kegiatan yang sudah baik. Sekarang mana yang kamu prioritaskan? Keselamatan kamu untuk tetap di atas kebaikan Ataukah kamu menginginkan sekedar kesenangan dunia, tawaran yang memang menggiurkan dan manis itu rasanya sementara? Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan kamu taati orang-orang yang kami lalaikan hati mereka dari mengingat kami, kata Allah. Wa kana amru furta, dan urusannya dia adalah dosa. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, alhamdulillah, sebuah nikmat yang besar kita mensyukurinya, sekali lagi mensyukurinya, kalau kita itu dipertemukan dengan majelis-majelis yang baik, memperkokoh, memperkuat iman, majelis nasihat, mengingatkan kita tentang kehidupan yang sebenarnya, supaya kita tidak salah jalan. Majelis yang kita akan dimudahkan untuk mengerti dan memahami bimbingan Allah, syariatnya Allah. Kita syukuri kalau Allah Ta'ala pertemukan kita dengan orang-orang baik, orang yang mengajak kepada kebaikan. Walaupun mungkin mereka tidak mendatangkan keuntungan finansial atau materi, tapi bergaulnya kita dengan mereka itu lebih jauh, lebih mahal, lebih berharga daripada keuntungan materi yang ditawarkan sebagian orang, yang kalau kita terima tawaran mereka justru membuat kita rusak, membuat kita lalai, membuat jauh kita dari kebaikan. Nasallahu salama wal afiyah. Kita senantiasa memohon penjagaan dari Allah, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamah la ta'diluha la ya'diluha syai'. Dan keselamatan kita itu tidak ada yang menandinginya sesuatu pun. Selamat itu adalah nomor satu. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya safety itu adalah urusan yang pertama, prioritas. Utamakanlah keselamatan, gitu kan? Nah, dan keselamatan yang paling utama adalah keselamatan iman kita, keselamatan agama kita, keselamatan dunia maupun akhirat kita. Bukan sebatas dunia, bukan sebatas selamat api dunia, nanti kemudian celaka dengan mendapatkan api neraka. Na'udzubillah, tidak. Tapi kita selamat api dunia maupun api neraka. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Untuk itu, insyaAllah kita manfaatkan di antara waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita bermajlis, termasuk malam hari ini kita melanjutkan insyaAllah kajian kita, melanjutkan membaca kitab karya Al-Imam Qayyim rahimahullah Ta'ala, kitab Ad-Da' wa Dawa', kitab yang membahas tentang obat penyakit dan obatnya. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita baca ulasan Al-Imam Qayyim rahimahullah Ta'ala tentang pendapat para ulama, jumhur ulama, bahwasannya hukuman pelaku liwat homoseksual, baik itu homo ataupun lesbi, nah, lebih berat hukumannya dibandingkan pelaku zina. Lebih berat hukumannya dibandingkan pelaku zina. Beberapa argumen yang disebutkan oleh para ulama telah kita lewati. Kita lanjutkan, kita selesaikan. Para ulama yang menyatakan hukuman pelaku liwat perbuatan penyimpangan berupa homoseksual hukumannya lebih berat dibandingkan pelaku zina, di antara argumen mereka adalah (tuh) Summa akada subhanahu. Nah. Summa akada kubha dzalika bi anna lutiyah akasu fitratallah allati fatara 'alaiha ar-rijal. Kemudian dikuatkan salah satu argumen yang menguatkan bahwasanya hukuman zina, hukuman liwat itu lebih berat daripada hukuman zina adalah kubhu dzalika. Yaitu buruknya perbuatan liwat, di mana perbuatan liwat itu adalah akasu fitratallah, berlawanan dengan fitrah yang Allah Ta'ala telah menciptakan fitrah itu pada diri laki-laki. Fitrahnya laki-laki telah Allah Ta'ala tetapkan untuk mereka adalah senang kepada wanita. Sehingga dituntunkan dalam syariat untuk menempuh guna menyalurkan rasa senangnya tersebut, adanya syahwat tersebut kepada yang benar, yang sesuai dengan fitrah, yang halal, yang bagus, yang akan mendatangkan berbagai kenikmatan-kenikmatan, terhindar dari berbagai dosa dan penyimpangan, yaitu dengan nikah. Lawan jenis, laki-laki menikahi wanita, ini fitrah. Nah, tentunya perbuatan liwat ini adalah berlawanan dengan fitrah yang Allah Ta'ala telah ciptakan untuk manusia. Ini nikah sesama jenis. Ini adalah merusak fitrah. Fitrahnya sudah rusak. Nah, sama disebutkan ucapan salaf di antaranya adalah Al-Walid bin Abdul Malik rahimahullah oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, kalau bukan atau kalau tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Lut kepada kita, ya, sungguh kita tidak nyangka dan tidak tahu. Tidak nyangka dan tidak tahu kalau ada laki-laki mendatangi laki-laki. Saking perkaranya adalah mengherankan. Jelas. Kalau orang zina, laki perempuan zina, ya ini masih ada fitrahnya. Secara fitrah, ya ini keinginan. Laki-laki menyenangi perempuan, perempuan menyenangi laki-laki. Sayangnya penyalurannya, jalan yang ditempuhnya adalah fahisah wa sa'asabila, kekejian dan sejelek-jelek jalan yang ditempuhnya, ya ini dengan zina. Padahal kalau dia salurkan dengan cara yang halal, yaitu dengan nikah, maka yang demikian adalah mendatangkan keutamaan. Apalagi ini sudah rusak fitrahnya dan jalannya adalah fahisahnya lebih daripada fahisah yang pada zina. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan. Fahisah, yakni kekejian pada liwat, itu mengumpulkan berbagai macam bentuk kekejian. Berbeda dengan zina. Nah, kekejiannya adalah satu bentuk dari kekejian. Nah. Namun seperti di zaman kita sekarang ini sudah satu hal yang tidak aneh. Kalau di zamannya Al-Walid Ibn Abdul Malik terheran. Kalau sekiranya tidak diceritakan dalam Al-Quran tentang kisahnya kaumnya Lut. Ya ini bangsa Sadum. Sodom. Nah, tentu kita tidak tahu kalau ada ya laki-laki mendatangi laki-laki. Apalagi zaman kita sudah hal yang tidak aneh. Bahkan beberapa berbagai pihak dan informasinya kalau sekarang ini bukan hanya hitungan jari, puluhan lebih kelompok-kelompok organisasi-organisasi bahkan sebagiannya secara organisasinya adalah sudah legal. Memperjuangkan untuk dilegalisasi, disahkan. Apa yang kita kenal zaman sekarang dengan LGBT. Na'udzubillah. Dengan mereka melalui hak asasi. Mereka merasa sebagai manusia juga punya hak asasi. Hak asasi mereka namanya senang kepada sesama jenis. Gak bisa ditolak. Itu hak asasi masing-masing alasannya. Mereka terus gencar. Mereka berhasil di berbagai negara-negara kafir. Brasil 2012, di Amerika 2015, susul yang lainnya, ditambah lagi gerakan, yakni program-program Yahudi, Remansori, yang terus ditawarkan di tengah-tengah kaum muslimin, diantaranya adalah LGBT. Nah, na'udzubillah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Perkara yang ini jelas berlawanan dengan fitrah yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Wa qala butabi'ata ala tiraqabah Allah fid dhukur wa ya syahwatun nisa duna syahwatid dhukur, dan mereka telah membalik tabiat yang Allah Ta'ala telah tetapkan pada laki-laki, yakni adanya kesenangan kepada wanita bukan kepada laki-laki. Begitu juga wanita kesenangannya kepada laki-laki, bukan sesama jenis. Ini tabiat yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Faqalabul amra wa'akasul fitratat wa tabi'ata. Mereka telah membalikkan perkara yang sebenarnya dan telah merusak fitrah dan tabiatnya. Fa'atau rijal syahwatan min dunin nisa. Mereka mendatangi laki-laki menyalurkan syahwatnya. Bukan kepada wanita. Sesama jenis akhirnya. Walihada qalaballahu alaihim diyarahum. Waj'ala aliyah safilaha. Maka untuk itu Allah pun membalik mereka. Karena mereka telah membalik fitrah. Merusak fitrah dan tabiat yang Allah Ta'ala tetapkan. Maka Allah juga balik. Negeri mereka Allah jadikan yang atas di bawah, yang bawah di atas. Dibalik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa kadzalika qulubahum Wa nukisu fil azab ala ru'usihim. Begitu juga hati mereka. Allah balik. Dan wajah mereka juga Allah balik. Di dalam azab, kepala mereka terjungkir di bawah. Diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijatuhkan oleh Allah dari atas. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal. Mereka telah membolak-balikkan fitrah, merusak fitrah, tabiat. Maka demikian juga Allah membalik negeri bersama mereka. Kemudian Allah balik dan Allah jatuhkan dari tempat yang tinggi. Summa akada subhanahu kubha dhalik bi anna hukma alaihim bil israf wa mujawazatul had. Kemudian Allah Ta'ala, argumen berikutnya, kemudian Allah Ta'ala juga menegaskan tentang jeleknya perbuatan liwat, di mana Allah Ta'ala menghukumi mereka itu dengan israf. Yaitu kata Imam Qayyim, mujawazatul had, melampaui batas, melanggar batas perbuatan liwat. Sudah berapa yakni penyebutan sebagai celaan terhadap perbuatan liwat. Ini tambahan lagi. Yaitu disebut oleh Allah Ta'ala perbuatan tersebut sebagai perbuatan israf. Melampaui batas dan melanggar batas yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 81. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian, wahai penduduk Sadum, kalian betul-betul kaum orang-orang yang melampaui batas, melanggar batas. Fata'amal hal ja'a mislu dhalika au qaribun minhu fiz zina. Perhatikanlah. Apakah datang semisal itu penyebutan-penyebutan yang menyematkan berbagai bentuk sebutan-sebutan keji dan jelek, atau setidaknya mendekati pada perbuatan zina. Artinya sebutan-sebutan untuk celaan perbuatan liwat itu melebihi sekedar celaan kepada perbuatan zina. Nah, ini menguatkan bahwasanya hukuman bagi pelaku liwat itu lebih berat dari pelaku zina. Pelaku zina dosa, salah, jelas dosa besar. Hukumannya juga kita tahu dengan cara yang yakni keji, karena perbuatan zina keji. Itu pun dari satu sisi ya masih fitrah. Laki menzinai perempuan, perempuan menzinai laki. Lah ini rusak fitrahnya. Nah, mendatangi sesama jenis. Na'udzubillah. Wa akada subhanahu dzalika alaihim biqaulihi. Dan lagi-lagi Allah Ta'ala menguatkan tentang buruknya, jeleknya perbuatan liwat di dalam firman Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala menghukum mereka, Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 74. Wa najainahu minal qaryatil lati kanat ta'malu khaba'is. Kami menyelamatkan Nabi Lut. Nah, Nabi Lut dari kampung yang di kampung itu dilakukan al-khaba'is. Al-khaba'is. Bukan khabis saja, al-khaba'is. Khaba'is itu adalah perbuatan yang najis, yang menjijikkan. Sebut khaba'is, ini khabis. Itu adalah perbuatan yang buruk, yang menjijikkan. disebut oleh Allah. Disebut fahisyah. Nah, disebut yakni israf. Disebut syahwat yang merusak fitrah, tabiat. Disebut di sini dalam surah Al-Anbiya adalah khaba'is. Nah, perbuatan yang buruk, yang menjijikkan. Lagi kemudian beliau sebutkan, summa akada subhanahu alaihim adzam fi wasfain fi ghayatil kubhi. Kemudian Allah juga menegaskan, menguatkan lagi tentang celaan bagi mereka dengan dua pensifatan. Yang ini menunjukkan ghayatil kubhi, puncaknya kejelekan. Di mana Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-74. Innahum kanu qauma sau'in fasikin. Disebutkan sifat sau' fasikin. Tambah lagi. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jelek, yang fasik. Sau' yang amat sangat jelek. Bukan su' saja, sau' amat sangat jelek, fasikin, fasik, keluar dari ketaatan. Nah. Wasammahum mufsidina fi qawli nabihim. Dan Allah Ta'ala menamakan mereka pelaku-pelaku liwat, kaumnya Nabi Lut, bangsa Sadum. Disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana ucapan nabinya mereka, Nabi Lut, setelah Nabi Lut cegah mereka, ya, didakwahi dengan begitu sabarnya, diarahkan dengan begitu lembutnya. Nah, tidak bisa mereka. Ditunjukkan kepada yang sebenarnya enggak mau. Sampai Nabi Lut alaihissalam merasa berat. Bahkan tidak ada tamu laki-laki datang ke kota tersebut. Kecuali enggak selamat. Kecuali kalau mau datang ke Nabi Lut. Makanya kaumnya Nabi Lut melarang Nabi Lut itu menerima tamu laki-laki. Supaya mereka bisa kemudian mendatangi apa yang mereka inginkan terhadap tamu laki-laki. Na'udzubillah, rusaknya luar biasa. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan ucapan Nabi mereka sendiri, menyatakan mereka itu adalah kaum yang mufsidin, membuat kerusakan. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Ankabut, ayat yang ke-30, Rabbing surni alal qawmil mufsidin, wahai Rabku, tolonglah aku dari kaum yang telah membuat kerusakan ini. Setelah diusahakan, didakwahi, diarahkan, mereka enggak bisa sudah. Naam. Wasamahum dzalimina fi qaulil malaikatil Ibrahim. Lagi-lagi ini penguat, bahkan Allah Ta'ala menamai mereka sebagai dzalimin. Orang-orang zalim sebagaimana yang dikatakan oleh para malaikat kepada Nabiullah Ibrahim. Naam. Nabi Lut ini masih ada hubungan kerabat dengan Nabiullah Ibrahim. Ya, ini anak saudaranya. Apa berarti? Ponakan ya. Nabi Lut itu ponakannya Nabi Ibrahim. Nah, Allah Ta'ala mengutus malaikat kepada Nabi Lut. Sebelum datang kepada Nabi Lut, datang dulu ke Nabiullah Ibrahim. Datang ke Nabiullah Ibrahim menghabarkan kabar gembira akan lahirnya, yaitu Ishak. Nah, bertamu kepada Nabiullah Ibrahim. Para malaikat yang menjelma manusia. Bertamu menghabarkan kabar gembira berupa kelahiran Ishak. Satu sisi, namun sisi yang lain juga memberitahukan adanya kabar kesedihan, kabar buruk. Yaitu akan memberitahukan Nabiullah Lut alaihissalam bahwasanya kaumnya akan diazab oleh Allah. Dia akan datang kepada Nabi Lut. Untuk Nabi Lut, yakni pergi meninggalkan kaumnya karena kaumnya akan diazab oleh Allah. Nah, ketika itu, ketika diberitahu bahwasanya kaumnya Nabi Lut, berarti kaumnya yang didawai oleh ponakannya sendiri, Nabiullah Ibrahim, yakni menyanggah kepada para malaikat itu untuk dikasih tempo dulu. Nah, jangan diadab dulu, kasih waktu. Semoga mereka mau bertobat. Nah, semoga mereka mau bertobat. Nabiullah Ibrahim seorang nabi yang sangat-sangat dikenal kelembutan beliau, sayangnya beliau, sabarnya beliau. Sehingga ketika mendengar kaumnya Nabi Lut, yakni orang-orang yang didakwahi oleh ponakannya, itu akan diazab, masih memohon, meminta, jangan. Ya. Biar mereka semoga mau sadar, mau tobat. Maka, para malaikat itu pun menjawab kepada Nabiullah Ibrahim. Dengan disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 31. Inna muhliku ahli hadhil qaryah. Inna ahlakanu dzalimin, kata para malaikat yang menjadi tamunya Nabiullah Ibrahim. Sesungguhnya kami akan membinasakan, menghancurkan penduduk kampung. Yang sesungguhnya penduduk kampung itu adalah kanu dzalimin, telah berbuat zalim. Zalim. Secara bahasa ad-dulim, ad-dolim itu adalah wad-du'usai bi-ghairi maudi'ihi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu dolim. Nah, makanya dosa itu ya dolim. Karena semestinya menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, yaitu taat kepada Allah itu pada tempatnya. Kalau maksiat itu bukan pada tempatnya. Berani maksiat kepada Allah. Makanya zalim. Dan sebesar-besar kedzaliman adalah syirik. Karena semestinya adalah orang itu mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Kok dia menyekutukan Allah. Maka itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Haknya Allah diberikan kepada yang lain. Maka itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu dolim. Termasuk adalah liwat. Ini adalah kedoliman. Perhatikan. Maka dengan ayat ini, perbuatan-perbuatan dolim itu asalnya adalah berhak untuk mendapatkan azab. Hendaknya kita takut. Ikhwan wa jazakumullah. Dan telah lewat bentuk-bentuk azab siksaannya Allah, hukumannya Allah bagi pelaku-pelaku dosa. Terkadang bukan pelakunya, tapi yang dia terkena azab, ya, ditimpakan mungkin keluarganya, anak atau istrinya, bahkan kendaraannya, bahkan sekelilingnya, dengan itu dia tersiksa akibat dosa-dosanya. Ikhwanul jazakumullah. Fattaku wattaku fitnatal ladzi la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap azab yang tidak hanya menimpa bagi orang-orang yang zalim saja. Terkadang sebenarnya yang berbuat dosa adalah suami. Terkadang istri kena akibatnya juga. Anak kena akibatnya juga. Keluarganya terkena akibat juga. Nas'Allah salamah walaikum. Nah, sehingga para malaikat itu menjawab sanggahannya Ibrahim, sesungguhnya kami ini hendak menghancurkan penduduk kampung yang penduduknya itu zalim. Fata'amal man'ukiba bimisli hadil ukubat. Maka perhatikanlah. Siapa yang dihukum, diberi sanksi dengan hukuman-hukuman ini tadi. Di antaranya adalah disebutkan dengan sebutan-sebutan sebagai celaan yang sedemikian banyak bagi pelaku liwat. Dolim, fasik, musrif, israf. Nah, telah merusak fitrah, tabiat, fahisah. Sebutan yang bukan hanya satu dua yang bentuknya ada celaan. Ini menunjukkan beratnya dan jeleknya, kejinya perbuatan liwat. Nah, sudah begitu mau diusulkan, disahkan. Nah, dibiarkan. Kemudian akan didapati oleh generasi kita di depan mata, di lingkungannya. Di satu hal yang biasa. Na'udzubillah. Mana fitrahnya? Selanjutnya kata beliau, walamma jadala fihim fata'ammal man'uki bimisli hadil uqubat. Perhatikanlah, siapa orang yang diberi sanksi hukuman dengan semisal hukuman-hukuman ini tadi? Apakah ada? Wa man dzamahu Allah bimisli hadzal mudzammat. Siapa? Adakah orang yang dicela oleh Allah dengan semisal celaan-celaan ini tadi? Wa lamma jadala fi mukhaliluhu Ibrahim al-malaikata wa qad ahbaru bi ihlakihim qila lahu ya Ibrahim a'rid an hadza innahu qad jaa'a amru rabbik innahum atihim adzabun ghairu mardud. Wairu mardud. Dalam surah Hud, kata beliau, ketika Ibrahim alaihissalam menyanggah para malaikat yang diutus oleh Allah untuk menghabarkan kepada Nabi Lut yang sebelumnya mampir ke Nabi Ibrahim. Nah, yang para malaikat telah menghabarkan kepada Nabiullah Ibrahim bahwasanya mereka akan membinasakan penduduk negeri Sadum. Qila lahu, maka para malaikat itu di antara jawabannya, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, a'rid an hadza. Tinggalkanlah untuk membahas ini, membahas kaumnya Nabi Lut yang hendak dibinasakan ini. Enggak usah dibahas. Innahu qad ja'a amru rabbik, karena sesungguhnya telah datang keputusan Allah Rabbmu. Wa innahum atihim adzabu ghairu mardud, dan sungguhnya mereka akan datang kepada mereka azab yang tidak bisa lagi ditolak. Sudah terlalu kaumnya Nabi Lut. Nah. Sampai kemudian nanti dibuktikan Allah menguji mereka dengan datangnya para malaikat ini kepada Nabi Lut, supaya Nabi Lut betul-betul yakni merasa yakni tenang satu sisi, kenapa kaumnya itu diazab oleh Allah buktinya, dan supaya sisi yang lain beliau bertambah bersyukurnya kepada Allah ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diceritakan setelahnya nanti kisah yakni datangnya malaikat, para malaikat, ada yang menyebutkan 3 malaikat dalam sebuah riwayat datang kepada Nabi Lut alaihissalam menjelma pemuda-pemuda yang tampan. Wa ta'ammal khubsa lutiyah wa farta tamarrudihim 'alallahi haitsu ja'u nabiyahum lutan lamma samu bi anna qad tarakahu adiyakun. Perhatikanlah jahatnya dan jeleknya Lutiyah, kaum Lut yang mereka terkena penyimpangan seksual ini. Dan bagaimananya mereka menentang Allah Subhanahu wa taala, di mana ja'u nabiyahum Luton, mereka mendatangi nabi mereka, Nabi Lut, ketika mereka mendengar bahwasannya ada tamu-tamu yang datang kepada Nabi Lut. Nah, dalam sebuah kisah, ikhwanul jazakumullah, sebelum datang ke Nabi Lut alaihissalam, para malaikat ini mendapati yakni putrinya Nabi Lut. Nabi Lut ini ada punya dua putri. Tanya, apakah bapakmu di rumah? Iya, ada di rumah. Kamu di sini, kalian di sini. Ya, kalian di sini. Saya biar beritahu orang tua kami. Biar kalian yang menjemput. Maksudnya apa? Sama anak-anaknya ini, tidak tahu kalau ini para malaikat yang datang ini. Tapi datang dalam keadaan menjelma, yakni pemuda-pemuda yang tampan. Maka anaknya Nabi Lut khawatir. Ini nanti kalau dibiarkan datang ke Nabi Lut, didapati oleh kaumnya Nabi Lut, bangsa Sodom, enggak selamat ini tamu-tamunya Nabi Lut. Maka diberitahukanlah ke orang tuanya. Jemput itu orang, ya ini tamu-tamu ayah di sana. Kalau tidak nanti di, ya ini perlakukan yang tidak semestinya kaum, ya ini Lut. Ikhwan jazakumullah. Dalam keadaan Nabi Lut sendiri itu sudah, ini nabi mereka sudah. Mereka memberikan peraturan Nabi Lut tidak boleh terima tamu laki-laki. Maksudnya mereka supaya mereka bisa menyalurkan keinginan mereka, penyakit mereka. Nah, maka Nabi Lut secara sembunyi-sembunyi terima tamunya. Ya, kalau enggak diterima ketahuan kaumnya, celaka mereka. Harus diterima. Sembunyi-sembunyi. Diberitahukan kepada anaknya, istrinya, jangan beritahu ke siapapun kalau ada tamu datang ke rumah. Nah, apalagi tamunya dalam keadaan pemuda-pemuda yang tampan. Tutup pintu. Setelah terima tamu, tutup pintu. Karena jazakumullah. Wanti-wanti keluarganya berkali-kali, jangan diberitahu siapapun kalau ada tamu laki-laki di rumah. Ternyata istri beliau berkhianat. Nah, istrinya yang memberitahu kaumnya Lut bahwasanya ada tamu laki-laki, pemuda-pemuda ganteng tampan ke rumah. Perhatikan, kadang wanita lemah, bahkan banyak, sering wanita lemah. Kenapa? Karena kalau Nabi Lut ada tamu laki-laki diberitakan, itu dapat imbalan istrinya ini. Dapat imbalan berupa harta. Ya. Ikhwanul jazakumullah, kadang seorang itu diuji dengan keberadaan istrinya ataupun anaknya. Inna min auladikum wa zawajikum aduwwal lakum. Sesungguhnya di antara anak-anak kalian, istri-istri kalian bisa saja menjadi musuh kalian. Nah, maka tidak semua keinginan anak kita, istri kita itu mesti harus kita turuti. Harus kita iakan asal mereka senang. Tidak. Ditimbang dengan agama. Dengan syariat. Nah, bahkan seperti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau menyatakan tidak termasuk kasih sayang yang benar kalau sekedar menyenangkan anak dan istri, namun dalam pelanggaran-pelanggaran syariat. Itu bukan kasih sayang namanya. Itu justru menginginkan keluarganya, anak atau istrinya itu terkena bencana, terkena celaka. Kalau kemudian menuruti mereka, menyenangkan mereka, tapi melanggar syariat. Cara nasihatilah dengan cara yang baik. Rasulullah SAW menyatakan, istausu bin nisa'i khaira. Nasihati wanita itu dengan baik. Jangan main keras. Jangan main paksa. Dengan cara yang baik. Bahasa yang baik, waktu yang tepat, dengan cara yang baik. Karena Rasulullah SAW sudah memberitakan. Nah, khuliqatil mar'ah min dila, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awajaha a'laha, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Itulah diciptakannya wanita dari tulang rusuk yang paling bengkok. Nah, idza jahadaha kasyartaha. Kalau kamu paksa, kamu mematahkannya. Kamu paksa lurusin, kamu patah nanti. Wa in tarakaha, kalau kamu biarkan, ya kamu akan rasakan bengkoknya, bengkok terus dia. Terus resepnya adalah kata Rasulullah, luruskan tapi pelan-pelan. Fastausu binisa'i khaira. Jangan dipaksa. Rek, patah. Pulangkan aku ke rumah. Ya. Tanya itu, wah ya. Nambek. Nah. Pelan-pelan. Kata Rasulullah, istausu bin sakhara. Nasihati wanita dengan cara yang baik. Baik. Nah, bahasa lembut, bahasa baik. Cari kesempatan yang baik. Suasana yang baik. Mudah diterima. Nah. Dikit-dikit main bentak. Dikit-dikit main kasar. Dikit-dikit main jurus. Ya, nangis. Ya. Nah, nangisnya itu yang bahaya. Nah, nangisnya itu bahaya. Apa dibilang air mata? Bahaya masalahnya. Kalau sudah nangis, kamu yang kalah. Dah, enggak jadi. Nas'allahu salamah wa'alaikum. Nah, beliau termasuk. Ikhwanizzakumullah, Nabi pun diuji dengan yakni istrinya. Nabiullah Lut alaihissalam, istrinya yang berkhianat. Maka pada akhirnya nanti istrinya juga yang terkena azabnya Allah Subhanahu wa taala. 6. Maka kata beliau selanjutnya, hai suja'u nabiyahum lutan lama sami'u bi'anau katarakau adiyafun. Mereka datang kepada Nabi Lut setelah mereka mendengar bahwasannya ada tamu-tamu datang ke Nabi Lut. Humin ahsanil basar suaran. Dan mereka tamu-tamu ini adalah para laki-laki yang berwajah tampan. Dan ini adalah hikmah. Allah Ta'ala dul hikmah balighah. Allah Ta'ala memiliki hikmah yang mendalam. Allah uji untuk membuktikan juga menunjukkan kepada nabinya, Nabiullah Lut, inilah kaummu itu memang sudah enggak bisa ditunda lagi. Sudah berhak untuk mendapatkan azab. Ujian terakhirnya Allah Ta'ala menguji mereka untuk menunjukkan jeleknya, jahatnya, kejinya mereka. Bahkan kepada tamu begitu. Yang semestinya namanya tamu kan dihormati, dimuliakan. Apalagi ini tamu Nabiullah. Tamu Nabi mereka. Fa'akbala lutiyatu ilaihi yuharwilun. Orang-orang Sodom yang berpenyakit lutiyah ini kemudian mereka bersegera mendatangi Nabi Lut alaihissalam. Falamma ra'ahum qala lahum, maka ketika Nabi Lut melihat mereka datang, maka Nabi Lut pun mengatakan, ya qaumi haula ibanati hunna adharu lakum, wahai kaumku, mereka inilah anak-anak perempuanku, ada anak-anak perempuanku, nikahilah mereka. Hunna adharu lakum, mereka lebih yakni mensucikan, lebih suci di untuk kalian dengan cara nikah. Dan disebutkan tafsir banati di sini adalah maksudnya yakni perempuan-perempuan dari kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Bukan putri-putri beliau, bukan berarti beliau menawari putrinya untuk diberlakukan oleh kaumnya anda. Tapi nikahilah perempuan-perempuan kaum kita ini. Ini lebih mensucikan kalian dengan cara nikah. Tidak sepantasnya kalian kemudian mengganggu tamuku. Maknanya demikian. Fafada adyafahu bibanati yuzawijuhum bihinna. Maka Nabiullah Lut menawarkan sebagai ganti dari tamu-tamu beliau adalah anak-anak perempuan agar mereka menikahi, yakni anak-anak perempuan kaumnya mereka, bukan kepada tamu. Khaufan ala nafsihi wa tiafihi minal arsy syadid, karena beliau mengkhawatirkan terhadap diri beliau, karena beliau awalnya sudah dilarang memang untuk menerima tamu. Wadiyafi, dan mengkhawatirkan kepada tamu-tamu beliau kalau diberlakukan tidak senonoh bagi oleh kaumnya. Minal arsy syadid, dari yakni perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh yang sangat. Faqala, maka beliau menyatakan, ya qaumi haula ibanati, wahai kaumku, mereka ini loh, ada perempuan-perempuan, anak-anak perempuanku. Karena seorang nabi itu adalah kedudukannya yaitu seperti orang tua bagi kaumnya. Sehingga beliau pun menyebutnya banati, anak-anak perempuanku. Inilah mereka anak-anak perempuanku, ada. Hunna adhar lakum, mereka tentunya lebih suci untuk kalian, lebih bersih untuk kalian. Fattakullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wala tuhzini fi dhaifi, janganlah kalian menyakiti aku pada tamu-tamuku. Alaysa minkum rajulun rasyid, bukankah ada di antara kalian laki-laki yang berakal, yang lurus akalnya? Lihat bahasanya beliau. Beliau memberikan solusi. Ya, itu ada perempuan-perempuan, silakan nikahi. Jangan menyakiti diriku dengan mengganggu tamu-tamuku. Bukankah kalian laki-laki yang punya akal? Sampai demikian. Faraddu alaih, namun mereka menolak. Mereka menolak. Walakin raddu jabarin anid, bahkan mereka menolak dengan yakni kasar. Dengan mengatakan laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Sungguh kamu telah tahu kami ini tidak ada keinginan kepada perempuan-perempuan. Sesungguhnya kamu tahu apa yang kami inginkan. Main paksa untuk serahkan tamu-tamu beliau. Masyaallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berlanjut kisahnya. Waktunya sudah malam, enggak sasa. Bagaimana kesudahan yakni, dan bagaimana ditimpakannya azab bagi mereka ikhwan jazakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.